katakan salahku padamu hingga jika pergi hanyalah ku ingin di kau sampai hari ini ku tetap menunggu misalkan kau telah bahagia, aku turut gembira. Tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maaf? Tiada maaf dan